Mitra bisnis, menurut Kwi Kian Gi, kondisi di Bursa Saham Indonesia memang sangat menarik untuk dicermati, lantaran besarnya unsur spekulasi yang muncul terkait dengan tercapainya rekor tertinggi pergerakan indeks harga saham sepanjang sejarah bursa berdiri. Di sisi lain, pemerintah saat ini menjadikan bursa saham sebagai salah satu indikator pertumbuhan ekonomi. Seperti apa pandangan Kwi Kian Gi melihat kondisi ini? Segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Pak Quick, Bapak melihat pergerakan bursa saham kita lebih kental dengan unsur spekulasi, padahal pergerakan bursa saham dijadikan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi kita. Lantas apakah bisa dikatakan pertumbuhan ekonomi kita ini semu jika melihat kondisi ini, Pak Quick? Oh iya, pertumbuhan semu, dan kecuali itu pertumbuhannya di sektor apa? Seperti yang saya katakan, pertumbuhan kan bisa dibangkitkan oleh beberapa orang saja. Oleh karena definisinya pertumbuhan adalah produksi yang terjadi di dalam wilayah RI. Tidak peduli siapa yang membuat. Oleh karena pertumbuhan ekonomi itu bisa dibuat oleh hanya 10 orang. Oleh satu orang pun bisa. Kalau satu orang itu mempunyai kekayaan yang tidak terbatas, sampai satu orang punya kekayaan 50 miliar dolar gitu, satu perusahaan itu diinvestasikan, ya ekonomi tumbuh, tetapi yang menikmati dia sendiri gitu kan. Kalau yang dikeduk dari kekayaan itu adalah mineral yang harganya mahal, bagaimana? Seperti minyak, semua perusahaan, semua pertambahan investasi asing larinya ke mineral. Tidak ada ke manufacturing, hijrah iya. Jadi kalau ada investor besar memasukkan uang ratusan miliar, mendapat izin dari pemerintah mengetuk kekayaan alam sumber daya mineral yang ada dalam perut bumi, ketika itu terketuk katanya PDB naik gitu kan. Tapi siapa yang menikmati? Ya mereka, pemerintah kecil, royalti dan pajak. Coba lihat. Ada trickle down efeknya, ada, karena harus mempekerjakan orang begini-begini. Tapi kalau dia menggunakan padat modal gimana? Terus kalau mereka mengatakan employment apa? Kan kuli-kuli itu, kuli-kuli tambang. Jadi pertumbuhan ekonomi memang tidak menjamin terjadinya peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat ya, Pak Kwi? Mensejahterakan sekelompok kecil orang, ya. Tapi katanya PDB Indonesia meningkat, yang gimana? Lantas menurut kajian Bapak, sampai berapa lama kondisi seperti ini disadari oleh seluruh elemen bangsa, Pak Kwi? Bisa lama sekali, oleh karena tergantung dari rakyat kuatnya menderita seperti apa. Waktu dijajah Belanda kan ratusan tahun. Itu kan hidup dari sekobang sehari, kalau kata Bung Karno. Jadi kalau rakyat bisa menderita sampai kematian pun diterima sebagai sebuah takdir, ya bisa lama. Demikian Kwi Kian Gi, saya Dinda Natasha.